seperti ini. Pintu telah terkunci, lampu telah mati. Ku ingin pulang untuk segera berjumpa dengan. Seperti ini di dalam selimut, harapkan mimpi bayangan pulang untuk segera berjumpa denganmu. Ku ingin kau tahu.